di umat Islam 1 tahun 2 tahun yang lalu. Iya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, coba lihat di mana-mana umat Islam sekarang dipersulit untuk bisa menjalankan syariatnya sendiri. Di mana-mana. Bahkan sampai ketika kita menyumbang saja sekarang mulai dipermasalahkan. Menyumbang kita dianggap mendukung. Ya Allah, sholat kita di negeri lain, wahai kaum muslimin, dipersulit untuk bisa ke masjid. Kalaupun terpaksa harus dibenarkan dan boleh ke masjid, dibuat jaraknya sameter-sameter. Sumayang anam itu. Agama apa yang letaknya beribadah itu sebentar-sebentar itu agama apa? Bukan agama Islam, tapi itu dibuat oleh mereka dan berhasil. Bahkan ketika Masjidil Haram saja, bagaimana orang sholat di sana sekarang? Mana jarak mereka? 1 meter. Agama apa? Bapak yakin, ibu yakinlah, bukan agama Islam yang mengajarkan cara sholatnya begitu, tapi oleh zaman tipu-tipu ini dibuat macam itu. Bahkan hari ini umroh pun umat Islam sudah susah, haji pun umat Islam sudah susah. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada satu titik di muka bumi ini yang tetap istiqomah menjalankan Islam apa adanya. Ketika umat Islam mengatakan Yahudi kafir, Yahudi wajib diperangi, yang memerangi umat Islam wajib dibalas, yang menjalankan syariat itu cuma Palestina hari ini. Ketika umat Islam, wahai kaum muslimin, mengatakan Amerika, PBB, dan semua antek-antek di muka bumi ini statusnya apa? Mereka terang-terangan mengatakan itu. Dan mereka tidak takut-takutnya. Kalau kita takutnya luar biasa. Ya. Ketika orang dihasung untuk sholatnya jangan di masjid, mereka semuanya pergi ke masjid. Ketika kita sholatnya di masjid, dibuat jarak-jarak, mereka tetap rapat serapat-rapatnya. Betul tidak? Maka barometer iman, barometer pengamalan Islam yang masih istiqomah dan masih bisa dijadikan acuan dan barometer yang paling benar adalah Palestina. Makanya Nabi mengatakan al-imanu bisyam. Iman itu di akhir zaman standarnya adalah negeri Syam. Orang-orang yang benar bule-bule, pade-pade, istiqomah mereka menjalankan Islam apa adanya. Hari ini di mana-mana orang takut bicara jihad. Tapi di Palestina coba lihat, anak-anak kecil kalau ditanya, ada mengikuti berita ya Pak ya, anak-anak kecil Palestina itu kalau ditanya mau apa, maunya mereka apa? Jawaban mereka adalah syahid. Kamu gak takut mati? Saya malah merindukan itu, katanya. Anak kecil. Kamu tahu tentang Israel? Ya, mereka penjajah dan kami akan berjuang untuk mengusir mereka dari bumi Palestina. Mereka tidak takut sama sekali. Anak awak ketek-ketek baru ada janji jadi takut. Jadi cerita jihad dah. Tapi kok kena tangkap kami apa angko? Kita dibuat pengecut. Tapi iman standar dan barometernya hidup di negeri Palestina. Maka ibadah Allah yang kami muliakan, inni ra'aitu ka'anna amudal kitabi untuzi'a min wisa min tahti wisadati fattaba'at suhu basari. Aku melihat ada sesuatu yang dicabut dari balik bantalku. Lalu ternyata dia menjadi tiang yang bercahaya, membumbung ke langit. Mataku mengiringinya dan mengikutinya pergi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa nurun satih umida bihi ila syam. Ternyata dia menjadi cahaya bagikan tiang yang bercahaya dan berarah menuju ke negeri Syam. Maka kata Rasulullah SAW, ala wa innal imana idza waqa'atil fitanu bisyam. Ketahuilah, iman ketika fitnah-fitnah sedang melanda umat Islam seluruh dunia, iman pada hari itu, pada saat itu yang bisa dipercaya, yang bisa dicontoh adalah di negeri Syam. Sekarang iman di mana-mana kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan bisa menjadi teladan. Tidak bisa. Bahkan sekarang Arab membeo kepada Barat. Setuju? Setuju tidak? Arab Saudi dulu sebagai benteng syariat, sekarang Arab Saudi sudah terang-terangan mengikut. Kalaulah seandainya Raja Salman ini meninggal dunia, tidak ada lagi izah sedikit pun. Sekarang masih ada Raja Salman, alhamdulillah. Raja Salman yang berani beberapa hari yang lalu mengatakan pesawat Yahudi tidak boleh terbang di zona negara Arab Saudi. Akhirnya tidak jadi terbang. 100 penumpang tidak boleh terbang, 10 jam lebih nunggu. Kenapa? Karena bombardir mereka membunuh umat Islam di Palestina. Itu Raja Salman. Sementara MBS, anak kandungnya, menggeriti dan marah habis kepada bapaknya. Karena lau buat apa adik gua. Dan dia sudah tak sabar untuk menunggu bapaknya segera hilang dari muka bumi. Karena dia yang paling termasuk paling ngotot untuk bersama-sama dengan Yahudi. Sebagaimana Uni Emirat Arab sudah, Bahrain sudah, Kuwait sudah, Oman sudah, mengakui belum? Belum. Ini yang lain sudah. Arab Saudi, Muhammad bin Salman mau, Raja Salman tidak mau. Bahkan Raja Salman mengikrarkan tepat di depan televisi dan didengar seluruh dunia, apa kata beliau? Jika Yahudi tidak menghentikan agresinya dan perannya kepada umat Islam saudara kami di Palestina, saya akan lakukan apapun yang bisa membuat mereka susah dan membuat mereka rugi. Ini kata Raja Salman baru-baru ini. Tapi untuk orang seperti beliau, kemungkinan besar mungkin, kita doakan semoga saja tidak terjadi, terulang sejarah Raja Faisal dibunuh dari jarak 3 meter, cedar 9 peluru masuk ke dalam tubuhnya. Siapa yang melakukan? Ponakan kandungnya sendiri. Itu setelah Raja Faisal mengumumkan bahwa Baitul Maqdis harus dimerdekakan, Palestina mesti berdiri sebagai negara yang berdaulat, dan saya akan memperjuangkan segala apapun yang bisa untuk memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Dibunuhnya sudah itu. Apakah akan terulang kembali sejarah kepada Raja Salman? Allahu a'lam. Semoga Allah jaga beliau. Amin. Tapi kalau terbunuh beliau, dan di zaman penuh fitnah ini beberapa kali beliau telah diselamatkan oleh Allah dari upaya-upaya pembunuhan. Maka kalau ada kawan-kawan yang mau berangkat hijrah ke Mekah, ke Madinah, pasti saya tahan, Pak. Jangan sekarang. Kalau dengar oleh kita Dajjal keluar, larilah ke Mekah. Itu baru pas. Lah keluar Dajjal muncul di tengah-tengah kita, baru lari ke Mekah, ke Madinah. Karena dua kota ini tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal, baik dirinya ataupun bala tentaranya, tidak akan diizinkan oleh Allah bisa masuk Mekah, Madinah. Cuma zaman sekarang, menjelang Imam Mahdi akan muncul, menjelang Nabi Isa akan turun, jangan ke Mekah, ke Madinah, kecuali untuk haji dan umrah. Itu pun sudah mulai dipersulit hari ini. Ya. Jadi wahai kaum muslimin, untuk hijrah ke sana, jangan. Kalau berniat untuk hijrah, kemana tadi? Palestina. Kalau berniat untuk hijrah, siapkan paspor. Buya, Ustaz, ikulah daki atau lamu leko? Husnuzonnya kita dekat lagi. Husnuzonnya kita. Kita buat paspor sekarang, mungkin dalam masa umur paspor masih hidup, sudah ada panggilan untuk kita hijrah ke Palestina. Ibarat Allah, persiapkan saja. Persiapkan saja. Apa ruginya? Tanda kejujuran hati kita bahwa kita ingin ke sana. Siapkan paspor kita. Setelah itu apa lagi? Nabunglah. Ada rezeki sedikit, belilah emas 1 gram. Belilah emas 1 gram. Nabung. Niatkan ini untuk tiketku, anak beranakku menuju Palestina. Sisanya untuk tabungan buat dikirimkan membantu saudara kita di Palestina. Jadi bagi dua, Pak. Sebagian untuk tabungan kita buat ke Palestina, karena perintah Nabi hijrahlah ke sana, itulah negeri teraman. Aman iman kita, aman nyawa kita, aman kehormatan kita, aman agama kita, dan aman kehidupan kita. Pergilah ke Palestina. Insyaallah, Ustaz, ya. Niat insyaallah, niat. Kita pasang sama-sama niat untuk ke sana. Bagaimana, Bu? Niat tidak? Bapak niat? Niat apa? Hijrah ke saat itu Indonesia berdarah-darah, Pak.